bagaimana menulis dengan tangan kiri. Pada dasarnya menulis lebih bagus dengan tangan kanan, ini hal yang mulia. Tapi ada kalanya orang, ya apa, memang orang yang apa, kidal ya, kirinya lebih aktif daripada kanannya. Kalau seperti itu, walaupun lebih baik dia rubah, tapi tidak apa-apa. Namun demikian tetap ya diusahakan untuk merubah, karena menulis itu hal yang afdal, hal yang mulia.